volte domani, due volte, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini pembahasan yang terakhir dari kitab Taharah, bab yang menjelaskan tentang kedudukan tiga macam darah yang biasa dialami oleh kaum wanita. Perlukah kita sebagai kaum laki-laki mempelajari tentang masalah-masalah ini? Kaum laki-laki adalah pemimpinnya. Dia adalah pendidik bagi istri dan anak-anaknya, termasuk putri-putrinya. Dia harus memahami terlebih dahulu tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewajiban apa yang harus ditunaikan oleh anggota keluarganya, bukan hanya dalam persoalan wudu, mandi, tayamum, salat, namun juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum terkait dengan darah-darah yang khusus keluar dari wanita itu. Seorang ayah, seorang suami wajib untuk memahaminya. Karena banyak sekali ternyata istri-istri dari kaum muslimin yang mereka mungkin belum taklimnya, atau kalaupun mereka taklim belum menyentuh persoalan-persoalan seperti ini. Kalaupun sudah dibahas oleh ustaz-ustaznya, mungkin belum dipahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita dapat jadi seorang wanita yang berhijab dengan baik, sempurna hijabnya, didapati pada bulan Ramadan tidak berpuasa. Pada saat teman-temannya bertanya kenapa, dia mengatakan dia sedang mendapatkan darah yang telah diceritakan. Ternyata darah itu adalah darah istihadah. Teman-temannya tahu itu darah istihadah, sedangkan dia mengalami itu tidak tahu. Dikiranya istihadah sama saja dengan haid, jadi tidak bisa membedakan itu. Seharusnya dia melaksanakan kewajiban berpuasa salat, ditinggalkan karena sebab dia kurang memahami persoalan itu. Ya. Kita bantu istri kita untuk lebih paham dan lebih jelas lagi tentang persoalan-persoalan ini. Karena ada kasus-kasus yang memang kadang tidak terangkat, kadang wanita malu mempertanyakan itu. Ya. Kadang kurang memahami kedudukan hukum-hukumnya. Karena ini biasanya muncul persoalan-persoalan kasus-kasus itu berkaitan dengan surat yang ditujukan pada para mufti, para ulama, dan kemudian mereka menjelaskan dalam kitab-kitab fatwa yang belum tentu dibaca oleh istri-istri dan putri-putri kita. Oleh karena itu kita merasa perlu untuk tetap menjelaskan masalah ini, yaitu persoalan yang berkaitan dengan tiga darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Yang pertama adalah darah haid, darah yang disepakati kenajisannya oleh para ulama tanpa ada perselisihan sedikit pun. Darah haid adalah darah yang memiliki tiga sifat. Yang pertama, warnanya hitam, Yang kedua, sifatnya kental. Yang ketiga, mengeluarkan bau busuk. Alladzi yajri min al-mar'ah min mawdhi' mahfuz fi awqat ma'lumah. Darah ini keluar dari tempat yang tertentu dan pada waktu-waktu yang juga tertentu. Ya. Jadi ada siklus haid yang keluar dari masing-masing wanita yang waktunya berbeda-beda. Waktunya berbeda-beda. Paling cepat berapa harinya, paling lama berapa harinya tidak sama antara satu wanita dengan lainnya. Oleh itu dikatakan oleh para ulama tentang tidak adanya dasar atau dalil yang menunjukkan bahwa keluarnya haid paling cepat, paling lama berhentinya itu berapa hari. Tidak adanya hadis ini menunjukkan bahwa pembatasan itu juga tidak ada. Maka memungkinkan datangnya ijtihad atau pandangan yang berbeda-beda dari para ulama ketika waktu tentang keluarnya darah haid yang memiliki tiga sifat tadi tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan menjadi medan ijtihad para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa paling lama haid wanita itu 15 hari. Al-Imam Malik mengatakan la hadr, tidak ada batasannya. Al-Imam Ahmad mengatakan seperti gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Malik mengatakan tidak ada batasnya. Jadi paling cepat berapa hari tidak ada batasnya. Paling lama berapa tidak ada batasnya. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak ada batasnya waktu paling cepat. Sedangkan waktu paling lama ketua imam ini menetapkan 15 hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan imam-imam mujtahid yang menetapkan tadi waktu terlama untuk masa haid wanita, mereka juga mengetahui bahwa tidak ada dalil yang sah dari Nabi SAW. Bahkan dalil yang baik juga tidak ada. Artinya tidak ada periwayatan tentang masalah itu. Mereka tahu, oleh karena itu mereka mengembalikan persoalan ini kepada adat kebiasaan wanita masing-masing. Adapun penetapan 15 hari itu hanya sebuah ijtihad, ya, yang tidak punya dasar hukum. Sedangkan kesepakatan mereka adalah wal marja' fi dzalika ila al-'adah. Jadi masa paling cepat berapa hari, paling lama berapa hari itu dikembalikan kepada adat kebiasaan wanita masing-masing. Sehingga anak perempuan putri tidak bisa mengambil patokan dari masa haid paling cepat paling lama ibunya. Jadi ibunya punya hukum sendiri paling cepat paling lama itu berapa. Putrinya pun juga punya hukum sendiri. Kakak dan adik juga tidak bisa main contoh-contohan, main ambil patokan itu tidak bisa. Jadi masing-masing wanita punya adat kebiasaan sendiri berkaitan dengan khurujul haidnya. Jadi keluar haidnya ini dikembalikan kepada masing-masing kaum wanita. Kalau datangnya masa haid, ini mudah untuk dikenali. Mudah dikenali. Namun kapan berhentinya? Kapan wanita bisa memastikan masa sucinya? Ini membutuhkan penjelasan para ulama. Karena ada wanita yang kurang memperhatikan masalah ini. Sehingga dia tidak punya tadi pemahaman, tidak punya pemahaman yang jelas. Jadi kepastian dia berada dalam status suci itu bagaimana? Kalau persoalan datangnya masa itu masalah yang mudah kan? Jadi kondisi bersih tiba-tiba datang darah itu, baik sedikit maupun banyak. Tapi masa sucinya, artinya terputusnya darah haid ini betul-betul dengan keyakinan, dengan kepastian itu bagaimana? Di sini para ulama memberikan penjelasan ilmiah dan ini sangat penting, sangat bermanfaat sekali bagi kaum wanita. Amma idbarul mahid ay intihaul haid fayu'rabu bin kita'id dam wa sufra wal kudrah وَهَذَا يَتَحَفَّفُ بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ. Adapun masa berhentinya darah haid, yaitu masa berakhirnya haid, haid itu tidak keluar lagi, ya, maka bisa dilihat dari kepastian adanya salah satu di antara dua cara yang bisa diketahui. Pertama adalah al-jubuh. Wanita bisa memastikan dirinya dengan tariqatul jubuh, yaitu mendeteksi apakah rahimnya itu sudah betul-betul kering atau belum. Ya, jadi rahimnya itu betul-betul sudah kering, artinya tidak lagi berproduksi darahnya itu. Caranya dengan jubuh ini. Apa jubuh? Yaitu seorang wanita, jadi apa ini, memasukkan atau meletakkan sesuatu di farasnya, semisal kafan, ya, yang bersih dan kering, dan kemudian dia memasukkan ke dalam itu, setelah itu dikeluarkan lagi. Apabila kafan yang dimasukkan itu keluar, artinya dikeluarkan dalam keadaan kering juga dan bersih juga, maka dipastikan wanita itu sudah putus haidnya. Jadi pasti itu sudah berhenti. Ya, nah, ini tariqah salafiyah. Ini tariqah tujuh adalah tariqah salafiyah. Ini tariqah yang memang wanita-wanita sahabat melakukan itu. Ini cara yang klasik, ya. Dan wanita-wanita sahabat mengetahui dan mereka biasa melakukan dengan metodologi ini, yaitu jubuh. Seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan hadis dikatakan Hasan diriwayatkan, ya, Imam Bukhari mengeluarkannya dalam secara taklif, dalam muallaf Abdul Razzaq dan lain sebagainya, Imam Al-Hadis, Imam Al-Jarimi Al-Baihaqi juga mengeluarkannya, yaitu asal dari Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendapatkan wanita-wanita yang membawa kain kepada beliau dan di dalamnya ada al-qutn, ada kapas, dan kapas itu ada bekas-bekas darah namun berwarna kuning, ya, berwarna kuning, tapi darah berwarna kuning ini adalah darah haid yang sudah hampir selesai, ya, karena darah haid tadi asalnya adalah awalnya yang berwarna hitam tadi, kemudian apa tadi, kental, dan kemudian baunya itu tidak enak begitu, bau busuk, ya. Kalau darah ini akan berakhir proses keluarnya itu biasanya akan mengalami perubahan warna, ya. Jadi dari hitam kemudian ke coklat, kemudian agak kemerahan, kemudian baru mulai agak ke kuning-kuningan. Nah, di kapas yang dibawa itu masih ada tadi bekas-bekas darah walaupun warnanya sudah sufra, sudah kuning. Mereka bertanya kepada Aisyah tentang boleh tidaknya mereka melakukan sholat kalau darah yang didapati itu sudah dalam keadaan warna seperti itu. Pada kulla bunda, maka Aisyah mengatakan, la ta'jilanna, kalian tidak boleh terburu-buru, kalian jangan tergesa-gesa. Larangan Aisyah ini menunjukkan bahwa warna darah sekalipun sudah kuning atau keruh, begitu, tidak lagi merah atau tidak lagi hitam, ini masih merupakan tadi bawaan dari darah haid, ya. Jadi yang apa tadi, yang sudah mengalami degradasi warna itu, jadi perubahan-perubahan warna itu yang menunjukkan akan berakhirnya masa haid. Tapi itu termasuk bagian daripada haid. Oleh itu Aisyah mengatakan, jelaslah, kalian tidak boleh terburu-buru, jangan kalian langsung melakukan sholat, jangan kalian mandi, ya. Larangan Aisyah ini menunjukkan bahwa apa tadi, ini cara yang ma'ruf, ya, cara yang sudah dikenal oleh wanita-wanita sahabiyah, ya. Jadi itu tariqatul jubuh. Jadi kalau masih ada tadi, jadi kapas dimasukkan kering, bersih, tapi keluar ada kotoran, ya. Jadi walaupun kuning-kuning begitu, keruh-keruh begitu, berarti masih dalam kondisi haid. Jadi istri, putri kita tidak boleh terburu-buru untuk melakukan salat, ya, kalau dalam kondisi seperti berbeda. Kalau kapas itu dimasukkan, keluar kering dan bersih, berarti sudah suci. Nah, setelah itu beberapa jam kemudian atau mungkin beberapa hari kemudian keluar lagi, ya, cairan yang berwarna kuning dan keruh. Artinya setelah adanya kepastian suci, kemudian datang lagi tadi cairan-cairan seperti itu, maka hukumnya tidak dimasukkan ke dalam darah haid. Keterangan ini datang dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna la nu'addul qutra wa tufra ba'da tuhri syai'an." Ya. Hadisnya dikeluarkan dari Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Ya. Bahwa Ummu Atiyah mengatakan bahwa tidak dianggap jadi warna darah kekuningan atau keruh kalau sudah melewati masa suci. Jadi putusnya darah haid, jadi setelah dengan apa tadi, dengan jubub itu ya dikeluarkan, sudah tidak ada, berarti sudah bersih. Tapi berapa jam kemudian keluar, maka yang keluar itu dianggap bukan darah haid. Apalagi kalau sehari kemudian yang keluar lagi itu adalah tadi kekuningan atau keruhan. Ya. Jadi ini tarikat jubub ini harus diketahui oleh kaum wanita. Jadi jangan wanita tadi ya kan, seperti yang datang dengan bawa kain dan kapas itu. Jadi mereka terburu-buru, dan banyak kaum wanita muslimat, istri-istri kita mungkin yang kurang memahami persoalan ini, mereka terburu-buru. Ya. Jadi menjelang memang berhentinya haid, tapi masih ada tadi kuning dan keruh-keruh itu, ya. Itu masih dalam kondisi haid. Walaupun suaminya kadang-kadang sudah lama begitu ya. Jadi pulang safar, terlebih lagi pulang safar tadi ya. Ya, sudah terlalu lama. Jadi istri yang melihat kondisi seperti itu jangan terburu-buru. Ya. Jadi harus paham hukum ini, dan suami pun juga harus diberitahu. Ya. Kalau ternyata kan sudah bersih, tidak ya, masih ada. Ya. Ini masih haid mas. Sabar. Ya. Cara yang kedua adalah ru'yatul qasatul bayda, dengan terlihatnya cairan putih. Ya. Jadi ini menjelang detik-detik berhentinya darah haid itu, wanita biasa mengeluarkan cairan putih. Dan wanita ini mengenal ya, cairan yang biasa keluar dari mereka ini menjelang detik-detik berhentinya darah haid. Aisyah mengatakan, "La ta'jilanna, janganlah mereka kalian terburu-buru, hatta tarainal qatatul bayda, sampai kalian melihat qatatul bayda, yaitu cairan putih. Turidu bidzalika tuhri ya minal haidha." Yang dimaksudkan adalah kesucian dari haid. Artinya darah haid itu dipastikan berhenti kalau wanita sudah melihat cairan seperti ini. Ya, jadi perbedaannya tadi wanita-wanita yang mendapatkan adanya tadi cairan kuning dan keruh setelah menjelang berhentinya haid ini dilihat mata keluarnya. Kalau keluarnya lagi itu di setelah dipastikan mereka itu terputus dari haidnya, itu dengan dua cara tadi, maka tidak dianggap tadi cairan kuning dan keruh itu. Tapi kalau masih atau berada di ujung tadi, masa-masa haid akan berakhir, maka ini termasuk darah haid. Ya. Dan pertanyaan seperti ini banyak diajukan oleh kaum wanita. Ya. Kalau wanita sudah mendapatkan kesucian dirinya menjelang maghrib, apakah dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur atau tidak, zuhur dan asar atau tidak? Jika wanita mendapatkan kepastian sucinya ya dari haid menjelang subuh, apakah masih ada kewajiban sholat maghrib dan isya? Ya. Ini hukum yang banyak dibicarakan di kalangan para ulama, dan mereka sudah menetapkan hukum, sudah menjelaskan hukum ini, dan sudah menulis tentang kedudukan hukum-hukum seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu, kaum wanita istri kita tidak tahu, ini bukan berarti persoalan hukum itu tidak ada. Ya. Apalagi kalau alasannya tanggung, malas dan lain sebagainya. Ya. Jadi katakanlah sudah menjelang detik berhentinya darah haid itu, ya setengah enam, banyak kaum wanita yang merasa tanggung, menggampangkan. Padahal persoalan datangnya darah haid wajib berhenti sholat, wajib batalkan puasa. Ya. Ketika darah haid berhenti wajib sholat dan wajib ya, melaksanakan apa ya dibolehkan. Ya. Seperti kalau suami minta mau begitu ya, bukan puasa bukan. Tapi kalau sholat wajib. Ya. Karena sholat itu punya waktu-waktu. Adapun puasa juga ada waktu. Namun kan kalau sudah setengah hari kan nggak mungkin ya kan melanjutkan puasa kan begitu. Apakah wanita yang berhenti memastikan dirinya berhenti dari haid jam 12 siang, apakah setengah hari dia harus melanjutkan puasa? Tidak. Ya. Karena saum Ramadan atau puasa dalam Islam itu dimulai dari sejak subuh kan begitu. Artinya dia menahan diri dari makan dan minum. Ya. Berbeda dengan sholat. Yang kewajiban itu ada waktu-waktu yang terpenggal-penggal, ya dipisah-pisah bagiannya. Ya, jadi kalau kita berada di waktu zuhur, kena kewajiban zuhur. Di waktu asar, kena kewajiban asar dan zuhur. Sebelum maghrib, masih kena kewajiban zuhur dan asar. Oleh itu, ini hukum yang tadi. Yang wanita tidak boleh, tidak tahu. Karena kalau wanita menggampangkan, wanita mengabaikan, wanita menganggap, tanggung tak aja ya kan, mandinya maghrib saja, saya mulai nanti sholatnya di maghrib saja. Kalau dia meniatkan seperti itu, dia sama dengan telah meninggalkan sholat secara sengaja. Dan kita sudah tahu bahwa hukum meninggalkan sholat adalah kafir begitu. Ya. Jadi kita sebagai suami, kita sebagai ayah, tidak mungkin kita membiarkan istri kita berbuat kufur kan gitu kan, menjadi kafir karena kebodohannya, karena tidak pahamnya. Mesti kita pun demikian. Ya. Jadi ini pentingnya kita ini untuk memahami masalah ini. Jumhur ulama, ini pendapat yang sangat kuat sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waliyadza kana mazhabu jumhurul ulama, Malik wa Syafi'i wa Ahmad, idza taharatil haid fi akhir an-nahar shalat adh-dhuhra wal 'ashr jami'an. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Ya. Jadi guru dan murid ini bersepakat dalam masalah ini kecuali Imam Abu Hanifah. Ini pendapat ulama-ulama lain selain dari tiga imam tadi. Apabila seorang wanita mendapatkan kesucian dirinya di akhir siang, maksudnya adalah tadi menjelang maghrib, sebelum maghrib datang, ya jam 5 begitu, setengah 6 begitu, ya dia memastikan dengan apa? Dengan dua cara tadi. Kalau tidak dengan jubuh atau dengan dia tadi melihat cairan putih itu, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar, ya, keduanya harus dilaksanakan. Ya, alasannya adalah adanya asar-asar dari sahabat, adanya asar dari sahabat, ya, seperti dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf. Walaupun hadisnya berstatus dhaif kelemahan, namun matan isinya ini bisa diamalkan, artinya bisa menjadi ukuran. Ya. Dari Abdurrahman dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan apabila wanita suci dari haidnya sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, maka dia wajib salat zuhur dan asar. Dan apabila wanita bersih dari haidnya menjelang waktu subuh, maka dia wajib melaksanakan salat maghrib dan isya. Ya. Jadi hadisnya ada kelemahan. Ya. Tapi matannya itu sahih. Ya. Karena wanita yang suci, wanita yang sudah memastikan dirinya apa terputus atau bersih dari haidnya, ya, maka dia wajib untuk melaksanakan salat, ya, wajib untuk melaksanakan salat, dan itu mengambil dalil-dalil yang sahih. Bukankah wanita apabila haid dia tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat? Ya. Ini pertanyaan dan riwayat lain jelas mengatakan bahwa kalau wanita datang haid maka berhenti dari sholat dan puasa. Tapi kalau wanita itu putus dari haidnya maka dia wajib sholat dan wajib puasa. Artinya keterangan dari Imam Abbas dan Abdurrahman bin Auf tadi ini hanya menguatkan dan dipakai sebagai penguat penegas. Ya. Jadi penetap tadi waktu kewajiban. Adapun dalil yang kita gunakan adalah dalil yang tetap sahih. Ya, jadi merujuk kepada riwayat-riwayat yang sahih bahwa wanita kalau sudah bersih maka dia punya kewajiban. Ya. Tapi kalau dia datang haidnya maka dia tidak ada kewajiban. Ya. Oleh itu ketika wanita ini putus dari masa haidnya maka kewajiban itu ada walaupun waktunya tinggal setengah jam lagi, waktunya tinggal 10 menit lagi, sekalipun waktunya tinggal 5 menit lagi. Maka Fatwa para ulama menjelaskan dibolehkannya tayamum bagi wanita yang memastikan dirinya sudah bersih, ya, dan dia ingin melaksanakan sholat zuhur dan asar, tapi waktunya sempit, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Ya. Jadi istibahat sholat. Jadi sekedar untuk bisa dilaksanakan sholat saja. Ya. Adapun hadas besarnya, ya, ini tetap ada. Dan setelah itu baru dia melakukan mandi untuk mengangkat hadas besar dari haid. Jadi ini pendapat yang kuat sekali. Ya. Berbeda dengan wanita yang belum melaksanakan sholat duhur. Ya. Tiba-tiba dia didahului oleh haidnya, datang haidnya. Ya. Sementara zuhur belum dilaksanakan. Ya. Maka pendapat yang rajih adalah tidak adanya qadha di dalam masalah ini. Ya. Alasannya adalah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak adanya perintah Nabi SAW, sementara wanita-wanita sahabat mungkin saja, ya kan, mereka melakukan sholat itu dengan penundaan, dan datangnya haid ini lebih dahulu dibandingkan dengan mereka mengerjakan sholat zuhur atau asar atau sholat lainnya. Artinya kewajiban yang belum ditunaikan, contoh seperti tadi ya, zuhur umpama wanita masih sibuk di dapur begitu sampai jam 2, dia tidak mengira kalau haid itu akan datang hari itu, siang itu, ya. Ternyata tidak diduga haid yang diperkirakan mungkin besok begitu ternyata datang lebih dulu. Ya. Apakah wanita yang seperti ini harus mengkotok zuhurnya kalau dia sudah bersih? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Ya. Tidak. Ini menurut pendapat yang kuat. Dan dalam maksudnya tidak ada hadis. Ya. Kalau tidak ada hadis maka yang ada adalah ijtihad. Jadi medan ijtihad itu. Jadi kalau tidak ada hadis yang menjelaskan tentang satu perkara hukum, maka itu akan menjadi medan pertempuran tadi, ijtihad pendapat-pendapat para ulama. Ya. Oleh itu sebagian mengatakan wajib qadha dan sebagian lagi mengatakan tidak wajib qadha. Berarti yang beredar adalah hukum kuat dan lemah saja. Untuk saling menyalahkan tidak bisa. Yang ingin mengkodok silakan, kalau memang dia mengikuti pendapat yang mengkodok. Ya. Tapi dikatakan bahwa pendapat Syekhul Islam intinya ini setelah dilakukan penelitian maka dikatakan tidak qadha. Alasannya banyak wanita-wanita sahabat Nabi yang keadaannya sama dengan wanita zaman kita sekarang. Ya, jadi mereka mungkin menunda, kan tidak ada kewajiban salat di awal waktu, hanya itu afdaliyah. Dan tidak ada kewajiban berjamaah untuk wanita. Oleh karena itu kemungkinan wanita bisa menunda setengah jam, satu jam, dua jam begitu. Ya, dan sangat mungkin mereka kedatangan haid sebelum dilaksanakan kewajiban itu. Dan tidak ada satu perintah dari Nabi SAW dan juga tidak ada asar sahabat dalam masalah itu. Oleh karena itu dianggap bahwa ini pendapat yang lebih kuat, ya. Jadi tidak ada yang kotak dalam masalah ini. Ya. Wanita yang punya kebiasaan haid 2 hari ya, dan kemudian berhenti hari ketiganya, hari keempatnya keluar lagi. Ya, apakah hari keempat ini kalau memang dia sudah mengetahui bahwa itu haid, dilihat dari sifat 3, sifat darah tadi, warnanya hitam, dicium agak bau seperti darah haid, bagaimana tadi status hukum darah hari keempat itu? Ya. Para ulama menetapkan bahwa ketika kita memahami bahwa tidak ada waktu yang tercepat dan tidak ada waktu yang terlama ditetapkan oleh hadis, maka yang menjadi ukuran adalah wujud dam. Ya. Jadi adanya darah itu. Jadi kalau darah itu keluar, ya hari kedua keluar, hari ketiga stop. Dan stopnya itu berhentinya, artinya keluarnya darah pada hari ketiga itu bukan berarti wanita itu bersih, kan? Ya, kecuali kalau dia mendapatkan dengan 2 cara tadi, ya, onda, ya, atau dia mendapatkan tadi, ya kan? Kalau cara yang 2 tadi tidak dilakukan sehingga tidak ada kepastian, maka tidak keluarnya darah ini bukan berarti wanita itu bersih, ya. Tidak gitu ya. Kecuali kalau memang sudah dilakukan 2 cara tadi, hari keempat keluar dan sifatnya sama dengan darah haid, maka hukumnya tetap dia sedang haid, begitu ya. Jadi ini masalah-masalah yang saya kira banyak sekali tadi ya, ragam kasusnya itu banyak sekali ya. Jadi tidak heran kalau wanita itu dikatakan persoalan hidupnya tanpa hari dirasain bagaikan lautan tanpa tepi ya. Jadi banyak sekali ya Dan kaum laki-laki jarang tadi mendapatkan kasus-kasus misal itu. Ada wanita itu banyak sekali. Ya. Apa yang diharamkan kepada kaum wanita? Ya. Tiga saja. Ketika mereka sedang haid, sholat tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian puasa tidak diperbolehkan. Dan kemudian jima bercampur dengan suaminya tidak diperbolehkan. Ya. Kalau wanita sudah bersih dengan dua cara, ya, dan suaminya ingin mencampurinya, maka wanita itu harus mandi terlebih dahulu. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa la taqrabuhunna hatta yadhkurna." Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Dan maksud dengan suci berdasarkan penafsiran Mujahid, ya, Al-Imam Mujahid, ya, wa ini maksud dengan sampai mereka suci adalah idza tasanna, sampai mereka mandi terlebih dahulu. Ya. Jadi kaum laki-laki, suami juga jangan terburu-buru, ya. Walaupun sudah 2 minggu tidak ketemu, ya. Saya juga pengantin baru ni, ya. Wala tahillu lizawjiha hatta tastasila, ya. Jadi sampai istri diperintahkan mandi dulu, ya. Kan mandi tidak lama, ya. Jadi untuk perkara yang diharamkan ini hanya 3 saja tadi, ya. Selain itu tidak diharamkan. Jadi menyentuh mushaf baca Al-Quran itu tidak diharamkan. Ya, hadis-hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun perintah-perintahnya itu banyak sekali. Ya, jadi perintah berkaitan dengan tadi, dengan baca Al-Quran, ya, menghafal begitu, mempelajari dan lain sebagainya, ya, termasuk membuka mushaf, itu banyak sekali. Sedangkan dalil-dalil yang melarang itu lemah. Oleh itu pendapat jumhur ulama membolehkan wanita haid menyentuh mushaf, membaca mushaf Al-Qur'anul Karim. Ya, berbeda dengan orang yang junub. Orang yang junub dimakruhkan. Ya, alasannya adalah di sini letak perbedaan haid dengan junub. Junub itu bisa diangkat hadas besarnya kapan saja. Ya. Kalau sekarang kita mau angkat, kita tinggal mandi. Untuk haid tidak bisa. Haid itu harus menunggu haid itu bersih. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak suka, ya, kalau aku berzikir pada Allah dalam keadaan tidak suci. Ya. Jadi hadis tadi yang berkaitan dengan larangan membaca Al-Quran pada saat junub itu punya tujuan dan makna supaya kita apa tadi menyegerakan mandi. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salman. Ya. Jadi dimakruhkannya, ya, orang yang junub tadi membaca Al-Quran itu sebagai isyarat. Junub itu jangan ditunda-tunda tadi mandinya. Jadi kalau kita terkena junub segera, kecuali kalau malam gitu ya. Jadi ada malas begitu, maka dibolehkan jika kita tadi dibolehkan menunda mandinya jika kita berwudu terlebih dahulu. Ya. Adapun hukum darah yang kedua, ini berkaitan dengan nifas, berkaitan dengan nifas. Nifas adalah darah haid juga yang terakumulasi, jadi terkumpul selama masa kehamilan tidak keluar, ya, sehingga keluarnya nanti bersama dengan proses wiladah, kelahiran anak. Lama nifasnya wanita atau masa nifas wanita paling cepat ini tidak ada juga batasannya. Jadi bisa jadi seorang yang melahirkan anak satu hari, hari keduanya sudah bersih. Ya, maka dia wajib mandi. Adapun masa lamanya wanita nifas ini berselisih para ulama. Ya, kalau masa cepatnya tidak ada perselisihan, ya. Jadi berhentinya haid ya sudah, begitu kan? Adapun masa lamanya berselisih. Sebagian ulama jumhur dalam hal ini menetapkan 40 hari. 40 hari. Ya. 40 hari. Ini berdasarkan keterangan Ummu Salamah. Ya, adalah wanita-wanita yang nifas pada zaman Nabi SAW. Mereka tidak melaksanakan tadi salat puasa dan tidak bercampur itu selama 40 hari. Ya, 40 hari, 40 malam. Dan pendapat ini dianggap tidak kuat. Ya, dianggap tidak kuat. Ya, karena penetapan masa lama ini berdasarkan ghalib, ya, arti kejadian yang umum gitu. Pada masa Nabi SAW ini ada wanita yang nifas, dia lama sekali keluar darahnya 40 hari. Yang ini juga nih, ini lama juga. Tapi ada juga beberapa wanita yang cepat begitu. Ini lama 40 hari juga. Yang ini 40 hari juga. Jadi berdasarkan galib keumuman yang terjadi pada masa itu 40 hari. Ya. Dan ini bukan penetapan dari Nabi SAW, hanya berdasarkan tadi adat. Ada sunnah pasta, jadi wanita nifas pada zaman Nabi itu umumnya tadi paling lama 40 hari ya. Jadi secara insidental, secara kebetulan seperti itu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa ini tidak bisa jadi ukuran tadi mudah tawilannya. Jadi masa paling lama itu bukan itu, karena ini galibnya saja. Jadi kalau ada wanita yang tidak sebagaimana umumnya, jadi dia nifas selama 50 hari, 60 hari, mungkin sampai 70 hari dan keluar darah itu sama dengan darah nifas pada awal dia nifas, maka hukumnya tetap nifas. Ya, hukumnya tetap nifas. Kapan wanita dianggap telah terkena hukum nifas? Ya. Padahal bayinya belum keluar dari tadi dari perutnya. Ya. Darah-darah yang keluar sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, lima hari sebelumnya, jadi darah yang keluar itu menjelang tadi proses melahirkan itu, apakah sudah bisa dimasukkan ke dalam hukum nifas atau belum? Ya, ini juga tidak ada keterangan dari hadis saja. Ya, oleh itu ini menjadi medan ijtihad juga. Walaupun yang lebih kuat adalah dilihat darahnya. Kalau darah itu keluar satu hari sebelumnya, katakanlah tidak banyak begitu ya. Sebabnya adalah karena tadi bayi ini bergerak, bayi ini ingin tadi melakukan tadi apa keluar begitu. Jadi usaha untuk keluar dari perut ibunya, ya, dan diikuti dengan rasa sakit, ya, ini dimasukkan ke dalam hukum nifas. Tapi kalau keluarnya tidak diikuti rasa sakit melahirkan, ya, maka tidak dianggap sebagai darah nifas. Jadi darah yang rusak saja. Ya. Kan mungkin saja pertanyaan ini ada ya. Seperti belum lama ini ada ikhwan SMS ke kita. Ini tadi berapa jam tadi itu istrinya mengeluarkan darah, Ustaz. Tapi kelihatannya sudah ini mulus-mulus ini. Jadi apakah sudah masuk nifas belum? Ya. Nah, ini penjelasan ulama ini. Ya, jadi kalau kita baca fatwa para ulama itu seperti itu. Jadi kalau darah ini keluar satu hari, dua hari, lima hari, namun berkaitan dengan tadi rasa sakit melahirkan, maka dihukumi sebagai darah nifas. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ya. Kalau yang keluar dari bayi ini belum sempurna 4 bulan, ya, antara jasad dan ruh belum bergabung di sana, ya, keguguran, ya. Guguran, maka dilihat kalau yang keluar ini adalah bentukan janin yang sudah memiliki anggota badan, ya, dan itu diperkirakan sekitar berapa hari, 80 harian ya, itu sudah ada bentuk-bentuk organ tubuhnya sudah ada walaupun belum sempurna, walaupun tentu belum ada roh, karena roh itu kan 120 hari kan, jadi kalau keluar sudah ada bentuk-bentuk organnya, maka darah keguguran itu dianggap nifas. Tapi kalau tidak ada bentukan, maka tidak nifas. Ya. Yang terakhir adalah istihadhah. Dan istihadhah adalah darah yang keluar mengalir bukan pada waktu-waktu haid. Ya. Tapi biasanya dia datang bersambung atau melanjutkan tadi, ya, masa-masa haid. Jadi haid cuma 3 hari. Tapi kalau hari keempat, kelima, terus itu keluar, ya. Maka wanita wajib untuk mengenali tadi perbedaan darah haid dan istihadhah. Jadi kalau istihadhah darahnya tidak berwarna hitam, ya, dan tidak mengeluarkan bau, ya. Dan sifat keluarnya itu biasanya terus deras begitu, karena itu urat yang putus. Ya. Jadi istihadhah adalah karena sebab urat yang putus, ya. Dan biasanya terus mengalir itu lebih banyak dari haid. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan salah satu istri Rasulullah SAW pernah melakukan etika bersama Nabi SAW, di bawahnya itu ada wadah. Ya, karena pada saat sholat istri Nabi SAW ini itu mengeluarkan darah istihadhah dan darahnya sangat banyak sekali. Jadi ada wadah di bawahnya itu. Jadi darah keluar darah seperti itu. Ya, kalau haid tidak seperti itu haid. Ya. Jadi wanita harus mengenali ini. Jadi kalau umpama ada lanjutan proses keluarnya darah itu dilihat. Kalau darah ini berbeda dengan darah haid, dan ini di luar waktu haid, maka pastikan itu istihadah. Dan hukum istihadah wanita, darah istihadah bagi wanita, hukumnya adalah dia tetap dalam keadaan suci. Ya, wajib sholat, wajib puasa, dan suaminya boleh mencampurinya. Ya. Namun dianjurkan dia untuk mandi. Ya, untuk mandi. Ya, kalau tidak mungkin, maka dia pertahankan berwudu, artinya wajib berwudu setiap kali ingin salat. Artinya wudu untuk zuhur tidak bisa digunakan untuk wudu asar. Kalau wanita istihadah seperti itu, jadi bersihkan darahnya dulu, ya, kemudian disumbat, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Walaupun dalam keadaan salat dia mengeluarkan darah istihadah, maka tetap sah salatnya. Ya, karena dia termasuk wanita yang sedang mendapat apa ujian, artinya ada gangguan, ya, seperti laki-laki yang terkena gangguan haidul baul, yaitu besar terus-terusan. Ya, ya, jadi ini hukum tiga darah wanita. Kita para suami, ya, kaum bapak ini harus memahami juga, ya. Jadi kalau nanti istri ada diskusi tentang masalah itu, jadi kita tidak terlalu kebingungan, ya. Tapi tanya Ustaz, tidak, kita sudah paham, kita jelaskan sedikit, paling tidak istri sudah ada bekal, ya. Kalau masih belum paham, ya silakan tanya sama Ustaznya begitu untuk lebih mendalam, ya. Karena saya yakin di sekolah-sekolah ini putra-putri kita tidak mendapatkan penjelasan yang berharga dari para ulama seperti ini, dari kitab-kitab ini. Baik, kawan sekalian, kayaknya baru sebentar jelasinnya, sudah hampir jam 1. Apakah rambut wanita yang sedang haid harus dikumpulkan? Tidak, hadis-hadisnya lemah, ya. Jadi likuli syarin janabah, setiap layer rambut itu ada junubnya, ini hadisnya lemah, ya. Tidak perlu dikumpulkan, ya. Ya. Hadisnya lemah, hadisnya ada, tapi lemah. Kalau lemah, tidak bisa jadi dasar hukum, ya. Tidak bisa jadi dasar hukum. Yang jadi dasar hukum adalah tadi apa, mengguyur kepala, ya, mengguyur kepala. Hadis sebaik-baik perhiasan adalah wanita suami. Tahu saya hadisnya sahih, tapi derajatnya tidak mutawatir, ya, derajatnya ahad, ya, ahad. Ahad dengan mutawatir bedanya apa? Ahad mutawatir ini berbicara tentang jumlah rawi, jadi banyak sedikitnya rawi. Kalau mutawatir itu berarti minimal setiap tabaqah, seperti tabaqah tingkatnya atau kelompok sahabat harus 10 minimal. Kemudian menyampaikan pada tabi'in harus 10 juga minimal. Minimal 10, ya. Kepada tabi'in harus 10 juga. Jadi itu mutawatir seperti itu. Jadi penyampaian riwayat itu yang banyak jumlahnya, sehingga tidak mungkin ada keraguan, ya. Jadi mereka ada yang berbohong gitu, tidak mungkin. Kalau ahad berarti tadi ahad kurang dari itu, di maksimal 9. Jadi kalau umpama sahabat jumlahnya 10, kemudian tabi'in 10, tabi'in 9, enggak jadi mutawatir, maksudnya ke ahad. Ahad paling sedikit 1, ya. Di sahabat yang mendengar cuma 1, seperti hadis innamal a'malu binniyat, ya, itu kan 1, itu hanya Umar bin Khattab saja. Tapi dari Umar turun ke sana itu banyak, ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat rumah saya ada seorang paranormal dukun di mana kemarin meninggal dunia. Semasa hidupnya dia tidak bersosial sebagaimana hidup bertangga, tidak pernah melihat dia ke masjid atau salat. Dia mempunyai apa ini komunitasnya sendiri dan pengikutnya yang cukup banyak. DKM berkeberatan untuk pengurusan jenazahnya. Bagaimana hukumnya sesuai dengan sunnah terhadap kasus seperti ini? Selama ini dia mengaku sebagai apa, Muslim atau bukannya? Kalau dia mengaku Muslim, maka tetap keislamannya itu ada, ya. Meskipun dia menjadi seorang dukun, ya, selama belum ada satu penjelasan dari para ulama tentang masalah itu, artinya yang mendakwahkannya supaya dukun itu berhenti bertobat, ya. Jadi kalau belum ada tadi orang-orang yang mendakwahkan itu, ya, mungkin saja dia tidak tahu hukum. Ya, oleh itu secara lahiriah kita perlakukan dia, ya selama dia berstatus muslim maka salatkan. Kecuali kalau memang sudah ada tadi seorang ulama, seorang yang halim menjelaskan bahwa perbuatan itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, begitu, bahkan kan dia menjadi sumber kemusyrikan, ya, sumber syirikan kan, ya, bisa mengeluarkan dia dari Islam begitu, kafir, ya, musyrik. Kalau itu sudah dijelaskan dan betul-betul sudah dipahami begitu, ya, maka tidak boleh disolatkan, ya, karena orang kafir tidak boleh disolatkan, karena memang status tadi, ya, takdir, ya, pengkafiran terhadap orang itu sudah jelas, nanti sudah dilakukan proses tadi dakwah, penjelasan hukum dan dia sudah paham, ya. Jadi DKN juga harus tadi mengerti. Jadi kalau selama ini belum ada dakwah, ya tidak bisa. Ya, kan banyak sekali saudara kita yang tadi ya kan melakukan kemaksiatan karena mereka tidak tahu hukumnya. Ya. Jadi kalau dia sudah tahu hukumnya, sudah jelaskan, sudah paham, selesai dipraktek, maka kafir. Kita wajib beritahu tadi pada kaum muslimin itu tidak boleh menyolatkannya. Karena ini hukum yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Berbeda dengan seorang yang mati bunuh diri, ya, seorang yang mati tangannya dipotol, ya, overdosis, yang seperti itu kan tadi masih maksiat besar tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam, ya kan? Yang seperti itu boleh ditolakkan, walaupun tadi orang-orang alim, orang-orang paling itu sebaiknya tidak ikut menyolatkan, ya. Tapi memperlakukan jenazah sebagai muslim itu wajib kifayah, wajib kifayah. Jadi perlu hati-hati ini, ya, perlu hati-hati. Jadi yang penting adalah tadi diperlakukan dia sebagai muslim kalau memang belum ada tadi kepastian dia kafirnya. Apalagi Pak Ste yang itu dikatakan kafir, ya kan? Ini mesti hati-hati ini, ya. Jadi itu banyak masalah yang muncul. Artinya penetapan hukum di situ, ya, banyak aspeknya itu, ya. Jadi aspek pengkafiran terhadap penguasa, kemudian aspek adab, ya, dan sebagai rakyat terhadap penguasa itu juga masuk, ya. Perihal apanya, berhenti haid sebelum maghrib dan wajib sholat asar dan zuhur, apakah ada hadisnya? Hadisnya ada, ya. Hadisnya tadi tentang wanita ini punya hukum yang dijelaskan oleh Nabi Sallam. Idza falat haidtuka fad'i shalah wa idza farat fasdiri an dam tsumma shalli. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apabila wanita kedatangan haid maka tinggalkan salat. Ya. Walaupun sudah tahiyat akhir set. Iya. Tidak bisa dilanjutkan. Jadi wanita salat di masa-masa tadi haid akan datang, ya. Jadi lagi duduk tasyahud akhir, tiba-tiba dia berasa dan keluar berat dan dia tahu ini haid, ya, wajib batalkan, jangan diteruskan, ya, pada istolah tidak boleh sholat dalam keadaan haid, haram hukumnya, ya. Tapi kalau sudah berhenti tidak sholat, kalau dia sudah berhenti wajib mandi, bersih, perintah Nabi dan bersihkan darahnya, kemudian sholatlah. Ini darahnya, ya. Dan tadi dari yang saya sebutkan dari Ibn Abbas, kemudian Abdurrahman bin Auf itu, ini penguat saja. Jadi hadisnya lemah, ya, tapi mustahil tadi pembicaraan dari Ibn Abbas, Abdurrahman Auf ini tidak ada asal usulnya, ya. Oleh karena itu digunakan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab ini juga, gitu. Selain itu ada tadi penegasan dari Syekhul Islam Taimiyah, tiga imam mazhab kita ini menetapkan seperti itu, ya. Ya, mereka orang-orang yang alim dan ahli ijtihad, ya, lebih pantas mereka berijtihad, ya kan? Kita sih hanya tadi menyebutkan, menyampaikan seperti itu, ya. Tapi kalau kita lihat proses dilalanya, proses ijtihad yang kuat itu jelas makul, ya, logis dan tepat. Apalagi tadi ada hadis yang menjadi tadi sumbernya, ya. Itu hadis dari Bukhari Muslim. Kalau wanita sudah berhenti, fasili itu perintah Nabi. Maka tanya dia mandi dari darah haidnya itu, summa sholli, kemudian sholatlah. Ya, oleh karena tadi walaupun udah menjelang maghrib gimana nih? Ya, ya jangan santai-santai. Ya, masih ada 10 menit. Dia sudah punya kewajiban sholat lagi. Ya, masih ada kewajiban asar paling tidak itu. Asar paling tidak. Ya. Dan ini yang dianjurkan kalau waktunya sudah hampir-hampir, sebaiknya dia sholat asar saja. Ya, bagaimana caranya? Mandi dulu, ya, mandi dulu habis waktunya. Ya. Jadi mandi dulu habis waktunya. Oleh itu tadi, idza taqal waqt, kalau waktunya sempit, ya. Sedangkan waktu apa tadi? Apabila waktunya sempit, ya kan? Maka seorang itu boleh tadi bertayamum, ya, untuk istibahat di sholat. Jadi sekedar untuk bisa sholat saja. Ya, setelah itu baru mandi gitu, ya, untuk sholat maghribnya. Jadi ada yang gitu, ya. Saya mau dijelaskan, jika berhenti haid menjelang subuh, maka apa ini? Maka lalu ya, lalu lakukan, maka lakukan sholat maghrib dan isya. Jika ya betul seperti itu ya betul. Jika berhenti menjelang zuhur, bagaimana? Tidak ada. Menjelang zuhur tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Waktu subuh kan ada. Itu sudah habis waktu subuh, kapan habisnya? Hah? Terbit matahari. Ya, tidak ada. Tidak ada kewajiban sholat di sana kan? Tidak ada. Jadi subuh dilaksanakan tidak. Kenapa? Karena sudah habis. Sudah habis. Ya. Sudah habis. Jadi mandi persiapkan untuk sholat zuhur. Apakah wanita yang mengalami keguguran di mana usia keguguran di bawah 3 bulan apakah diwajibkan sholat di mana darah bekas masih keluar? Tidak, karena belum menjadi manusia dan belum ada roh, ya, belum ada roh, belum ada roh, ya. Jadi kewajiban sholat itu adalah pada saat tadi wanita apa gugur setelah janin kedapatan tadi ada roh, artinya setelah lewat masa 4 bulan, ya, 4 bulan. Adapun darahnya tadi dikatakan sebagai darah nipas, ya. Jadi 3 bulan ini sudah berbentuk biasanya, sudah berbentuk. Tapi tergantung juga, kadang-kadang gugurnya itu mungkin hancur, ya. Hancur. Ya kalau hancur tidak berbentuk maka tidak termasuk darah nipas. Ya. Jadi dilihat bentuk janinnya itu, dilihat. Bagaimana kalau biasa haid 7 hari sebelum sebelum KB, lalu setelah KB dilepas haidnya hanya 2 hari saja, hari ketiga bersih, maka sudah diperbolehkan sholat? Iya, kalau sudah dipastikan bersih dengan 2 cara tadi, ya kan berarti ada gangguan, ya. Jadi karena proses pemakaian apa tadi kontrasepsi itu, ya, kemungkinan ada gangguan, ada kekacauan dalam apa tadi siklusnya, ya. Jika wanita melahirkan tapi secara sesar, apakah tetap ada masa nifasnya? Kalau keluar darahnya, ya. Jadi kalau keluar darahnya dari farasnya maka itu nifas, ya. Tapi kalau yang keluar darah ini bekas apa bedah, maka itu bukan darah nifas, ya. Bukan darah nifas, ya. Saya lupa tanya sama istri saya ini. Dulu waktu saya itu keluar tak darah dari itu, ya. Coba nanti antum tanya itu, ya. Jadi, kalau keluar ya itu nifas. Tapi ya kemana, ya kan, kalau tidak. Tapi mungkin keluar, ya. Lupa saya tak tanya itu, ya. Jadi peristiwa itulah. Jadi kalau keluar ya kan dari farasnya itu nifas, ya. Karena mau kemana darah itu kan tadi akumulasi dari haid, kan, ya. Kan tidak mungkin kita timbain dari belahan, dari bedah, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ternyata suami istri berjima, lalu berjima ternyata istri tiba-tiba haid? Ya bersih, ya. Bersih, jangan terus timbang, ya. Aduh, tanggung, udah mau ini. Oh, kalau baru ketahuan setelah jima, ya ini kan karena tidak tahu, ya. Tidak apa-apa, berarti kan tidak tahu. Tidak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu, ya. Kan yang berdarah-darah kan cuma malam pertama aja, ya kan? Kalau malam berikutnya enggak, kan? Kalau ternyata dia berdarah-darah, hati-hati itu, ya kan? Afwan, ini belum nyampe bab sholat. Kalau itidal, tangan menghadap ke atas seperti doa atau tangan menghadap ke depan. atas maksudnya? Itidal, kan kalau itidal, tangan menghadap ke atas. Oh, begini maksudnya. Begini, sama dengan takdir. Ya, sama dengan takdir. Begini, ya, menghadap sana. Apakah surat di syariah halal? Kalau sudah dikatakan syariah, tentu sesuai dengan hukum syariah. Ya. Adapun sukun atau tidaknya, itu perlu proses. Ya. Jadi prinsipnya adalah kalau dikatakan syariah, maka itu pilihan, ya, dibandingkan dengan konvensional. Ya. Yang pasti para ulama seperti Dewan Ulama Arab Saudi dan Dewan Ulama Fiqih, ya, Rabi'ah Alam Islami sudah mengeluarkan fatwa itu. Jadi sebagian asuransi ada yang halal, ada juga yang tidak. Yang tidak tentu, ya kan, masih ada unsur-unsur yang diharamkan, seperti ada unsur ribanya, ada unsur gharornya, ada unsur spekulasi judinya. Ya, jadi mesti dilihat itu. Jadi bentuk asuransinya itu. Ya. Jika habis apa ini operasi, hah? Operasi, ini apa ini? Di rahim terus keluar darah lebih dari 20 hari, apakah boleh operasi apa ini? Di rahim, tidak. Saya kira ini kalau tidak ada kaitan dengan kehamilan, maka ini bukan nipas, ya, bukan nipas. Jadi darah rusak, darah luka. Ya, walhamdulillah. Baik, alhamdulillah ini bisa selesai semuanya. Jadi saya pertanyaan, dan insyaallah bulan depan kita sudah masuk di kita berpola insyaallah. Saya selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.